আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আল্লাযী আকরামানা বিদীনিল ইসলাম ওয়া হাদানা ইলা তাআতিহি ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা সাইয়্যিদিল আনাম রাসূলিল কারীম মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। Pendengar setia RRI rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kiranya tiada kata dan ucapan yang patut keluar dari bibir kita kecuali hanya alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan keberimanan kita kepada Allah dan Rasulnya memberikan arti yang sangat besar dalam menenangkan dan menenteramkan jiwa kita, sehingga kita mendapatkan rahmat dan nikmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, pada kesempatan saat ini kita akan membahas surah An-Nisa ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Janganlah kamu, dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah sampai masa baligh akan harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dari harta mereka dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan harta itu adalah dosa yang besar. Pendengar yang berbahagia, ayat yang kedua ini adalah merupakan sambungan dari ayat yang lalu, yaitu yang bercerita tentang penciptaan manusia dari satu jiwa. Kemudian dari satu jiwa itu Allah menciptakan istrinya dan berkembanglah menjadi manusia yang banyak, baik itu laki-laki atau perempuan. Di antara perjalanan hidup manusia ini dalam rumah tangga, tentunya tidak semua berjalan mulus. Dalam artian, ketika seorang menapaki rumah tangganya, lantas sampai mereka tua dan anak-anaknya dewasa bersama mereka. Namun kita melihat ada satu dua kasus yang semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu terjadinya kematian yang usia awal, usia muda bagi seorang ayah yang meninggalkan anak-anak mereka dalam kondisi yatim, yaitu di mana masih belum baligh dan baligha. Maka di sini kita melihat keberpihakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan wattaqu rabbakum, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Tuhanmu, maka perintahnya adalah berikanlah kepada anak yatim akan harta mereka. Siapa yang memelihara dan mengayomi anak yatim ini adalah pamannya, paman dari pihak ayahnya. Jadi adapun harta yang ditinggalkan oleh ayahnya diasuh oleh pamannya. Yatim tersebut juga diasuh oleh pamannya. Nah, dalam ayat yang selanjutnya, perintah Allah yang kedua, yaitu yang pertama tadi, ketika anak yatim itu sudah sampai masa baligh, sewajarnya sang paman atau wali mengembalikan harta tersebut kepada anak yatim itu. Jangan ditahan-tahan. Selanjutnya juga, ketika dalam proses pemeliharaan terhadap harta itu, jangan ditukar harta anak yatim yang baik lantas ditukar dengan yang buruk. Sebagai contoh, boleh saja ketika dia mendapatkan waris dari ayahnya yang sudah wafat, dia mendapatkan tanah yang lumayan luas di pinggir jalan besar. Lalu oleh pamannya dengan kecerdikannya dipindahkannya tanah yang semisal luas itu juga, tetapi sudah masuk ke dalam gang yang sempit lagi. Nah, tentunya di sini sebagai contoh mengganti yang baik dengan yang buruk. Ya, tentu saja kita melihat atau dari segi sisi ekonominya terjadi pengurangan nilai, walaupun dari segi zat atau lebar tanah tersebut sama. Nah, sampai begitu juga Allah melarang. Maka menukar-nukar harta anak yatim ini adalah merupakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampai begini detail ya, melakukan atau pembelaan terhadap anak yatim? Karena biasanya wali-wali yatim itu kurang imannya. Ya, kalau beriman juga, tapi dia mudah lupa. Dia pikir karena tidak ada yang menengoknya, tidak ada yang mengawasinya, ya dia suka sesuka hati saja terhadap harta anak yatim. Yang ketiga, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ini menunjukkan bahwa Allah berpihak kepada anak yatim. Sampai memakan hartanya saja tidak boleh. Artinya menyatupadukan atau menyamakan hartanya dengan harta kita. Nah, kalau dalam bidang permodalan, jelas modal anak yatim yang ditinggalkan ayahnya 20 juta, jangan pula kita jadikan 15 juta. Lantas kita campur-campur hartanya dan kita jadikan sebagai harta kita. Sampai begitu pun tidak boleh. Nah, sekali lagi, kenapa Allah lakukan seperti ini? Karena Allah berpihak kepada anak yatim. Nah, ini saya kira sebuah pengantar ataupun sebuah acuan dasar saja bagi dialog-dialog selanjutnya. Bersama saya di studio ada Ustadz Fajrul Haq. Kepada beliau mungkin bisa menambahkan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Hanafi. Di sini ketika Allah berfirman wa atul yatama amwalahum, artinya dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu yang sudah baligh harta mereka. Begitu kan? Iya. Jadi sampai di mana kira-kira pengertian baligh ini? Kan begitu. Iya. Makanya Allah berfirman dengan ayat yang sebelumnya itu, yaitu ada menyangkut tentang Allah berfirman masalah wabtalul yatama. Wabtalul yatama ini artinya ujilah anak yatim itu. Iya. Gitu. Tapi ada orang yang mengartikan Hanafi, ujilah anak yatim itu sampai di mana dia paham dewasa supaya menangguhkan dia terus yang menjadi walinya. Macam mana ini menurut Ustaz Hanafi? Kalau ada orang yang menafsirkan wabtalul yatama, dia mengatakan seperti ini, supaya aku ingin memperpanjang masa kewalianku, aku uji dia. Iya. Ketika dia dewasa. Nah, kan begitu. Ini kan sebetulnya kontradiksi atau berseberangan ayat yang dimaksud dalam ayat ini. Iya. Artinya begini Ustaz Hanafi, sebetulnya ketika Allah berfirman wabtalul yatama, artinya yaitu Allah ingin mendidik. Jadi diperintahkan oleh yang menjadi wali anak yatim itu, didiklah mereka dari kecil. Iya. Sehingga engkau tahu dia itu sampai dewasanya itu kapan. Iya. Jadi kalau sudah dididik semenjak kecil, kita akan mengetahui atau wali itu akan mengetahui sampai di mana letaknya dewasa itu. Kadang-kadang yang namanya dewasa ini juga belum ada targetnya bagaimana dewasa ini. Kan begitu Ustaz Hanafi. Iya. Bagaimana Ustaz Hanafi tentang definisi dewasa ini? Apakah memang sudah umur sekian boleh gitu tanpa menguji lagi bagaimana dia memanfaatkan menggunakan harta tersebut? Iya. Saya melihat begini Ustaz ya. Kalau secara hukum fikih, seseorang dikatakan dewasa dari segi umur dia sudah baligh. Artinya sudah wajib sholat, sudah dibebani hukum, taklif-taklif sudah diberikan kepadanya. Nah lantas kemudian secara fisik ada tanda-tanda yang sudah muncul pada dirinya. Secara moral atau secara ruhiyah, dia sudah mulai menampakkan masa-masa berpikir yang matang. Dan sekali lagi kita harus tahu bahwa walaupun firman Allah itu seperti wabtalul yatama hatta idza balagha nikah, bukan artinya ketika dia sudah berumur 16 tahun lantas serahkan harta yang 2 miliar kepadanya. Tentunya harus ada pertimbangan-pertimbangan yang lain selain dari baligh dari segi fisik dan mental. Artinya apa? Dia layak, cakap, tidak memperlakukan hartanya. Kenapa kita melihat sudah berumur 20 tahun anak-anak pada masa sekarang ini, belum tentu dia dewasa dalam menggunakan hartanya. Kalau kita melihat ya masa-masanya pubertas. Nah, kalau menurut saya fleksibel, artinya apa? Bisa didiskusikan kepada sang yatim. Nah, kalau memang dia dirasa sudah bisa, ayo monggo jalan. Tapi kalau memang dirasa belum dewasa, artinya kalau dia diserahkan harta itu semua, si paman akan memprediksi ini habislah ini entah kemana-mana lagi. Kenapa? Dia bisa melihat dari segi cara tasarruf penggunaan harta pada anak itu dan psikologi anak itu bagaimana. Misalnya saja dia terkenal orang yang sangat baik sekali. Kepada teman-temannya gak pernah berkira. Coba kasihkan harta sama dia, habis semua. Jadi oleh sebab itu si wali dalam hal ini kita melihat dia lebih utama untuk mengibtila, menguji. Sampai kapan? Sampai si wali menganggap dia tuh betul-betul sudah layak dan sekiranya harta itu diberikan kepadanya bisa berkembang. Jadi kesimpulannya, kalau secara ta'abud baligh ini itu sudah wajib disolat. Adapun secara pengelolaan itu masih ditinjau ulang lagi. Masih ditinjau ulang lagi. Kalau belum, karena belum tentu seorang yang sudah baligh lantas dia layak. Belum tentu seorang yang sudah baligh dalam melakukan taklif ibadahnya itu dia dianggap dewasa. Dianggap dewasa dan mampu dalam mengelola hartanya itu sendiri. Karena harta ini perlu kecerdasan yang lain kan? Seperti hitung-hitungan. Seperti prediksi dagang. Atau penempatan harta itu. Misalnya kasih harta sama dia, dibelikannya Harley Davidson. Misalnya kereta yang sangat besar yang dianggap itulah masanya dia. Makanya Rasulullah bersabda, "Ana wakafilul yatim kahatain." Jadi kan diisyaratkan dengan dua telunjuk, dengan telunjuk jarinya ini. Itu kan menunjukkan manzilah ataupun kedudukan anak yatim itu kan sangat tinggi. Jadi mungkin orang merasakan menjadi wali anak yatim ini biasa-biasa saja, tapi sebetulnya kan harus diketahui sama mereka itu nilai ibadahnya itu seperti di sisi Rasulullah nanti ketika padang mahsyar. Itulah kalau kita melihat ya bahwa memang risikonya tinggi. Tapi kita melihat kalau dia berhasil dalam mengelola dan memperbaiki anak yatim ini, dia akan mendapat pahala yang luar biasa besar di sisi Allah. Jadi oleh sebab itu kita melihat di sini yang dilarang oleh Allah itu adalah hal-hal yang jelas. Artinya apa? Bahwa memakan, mengganti, menyelewengkan itu adalah hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak salah. Allah juga berpikir proporsional. Artinya pada ayat-ayat yang lain Allah memperbolehkan pada walinya untuk ngambil upah dari proses pemeliharaan terhadap harta itu. Misalnya boleh mengambil upah dengan ma'ruf. Tapi kalau kamu bersedekah itu lebih baik. Jadi artinya apa? Ada minimal yang diberikan Allah. Misalnya dihabiskan waktunya 1 hari 3 jam untuk memperbaiki atau memelihara harta anak yatim ini atau mengembangkannya. Berarti kita harus kembali lagi ke ayat, ke sabda Rasulullah tadi, bagaimana kedudukan orang yang menjadi wali dan memelihara harta yatim ini, kedudukannya sama nanti seperti ana wakafilul yatim kahatain. Begitulah Rasulullah memberikan jaminan kepada siapa saja. Jadi kalau orang yang tidak merasakan bagaimana pujian dan kedudukan ini, dia tidak akan menjadikan amanah memegang atau memelihara harta anak yatim ini. Iya. Tapi kalau mereka mengerti dengan hadis ini yang disabdakan Rasulullah, Rasulullah yang sudah memberikan syafaatnya. Betul. Nah, itulah yang paling penting kita ketahui untuk seluruh siapa saja yang mengelola atau memelihara harta anak yatim ini. Tapi walaupun begitu, Ustaz. Iya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lanjutan ayat itu, wala tatabaddalul khabisa bitayyib. Iya. Ini kan bahasanya kan tatabaddalu. Artinya memang bukan sedikit orang yang melakukan kecurangan hal tersebut. Banyak. Banyak sekali. Dan itu sengaja dilakukan. Bahkan yang lebih naif lagi, Ustaz. Jangan, bukankan selain harta anak yatim ini pun, bukan harta apa saja untuk diamanahkan sama dia sudah dia selewengkan, apalagi harta anak yatim yang mana azabnya nanti sangat dahsyat di akhirat kelak, karena Rasulullah sudah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Begitu tinggi derajatnya itu, begitu kita nanti melanggar syariat atau apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah, itu akan menerima azab yang sangat pedih. Kan begitu. Jadi saya melihat bagi wali yatim ini ada sebuah pekerjaan sangat mulia. Betul. Dia pada satu sisi sedang memelihara anaknya. Pada sisi yang lain dia mendapat beban yang tidak kalah berat, yaitu memperbaiki dan juga mengayomi anak yatim, yaitu ponakannya. Nah, termasuk juga di sini kita menghimbau para pengasuh yatim yang ada di panti asuhan yang tersebar di berbagai tempat, baik di kota Medan, ada di luar kota Medan. Hati-hatilah Anda terhadap harta anak yatim. Jangan sesekali menganggap bahwa ketika kita diamanahkan untuk menjadi pengasuh anak yatim, kita seolah-olah sudah menguasai harta mereka. Saya ingin mengajak kita proporsional. Kalau Anda sebagai pengasuh yatim berhak mendapatkan gaji dari situ, ambillah gaji itu. Sesuaikan dengan kebutuhan kita dan sesuailah dengan kerja kita. Saya yang sangat takut sekali bila hal-hal berlebihan itu terjadi. Misalnya saja, banyak orang yang perusahaan atau termasuk negara, pribadi yang sangat intens terhadap anak yatim, karena memang Rasulullah menyuruh untuk itu. Banyaklah uang itu di kas yatim, di kas panti asuhan. Lantas ya, dengan sesuka hatinya dia memfoya-foyakan harta itu. Ya, artinya begini, dia belikan mobil misalnya, sesuatu yang tidak perlu untuknya, padahal mobilnya sudah ada. Dia ingin mobilnya ganti-ganti. Dan terkadang waktu dia jual beli mobil itu rugi pula. Atau memang sengaja cari untung di jual mobil beli mobil itu. Itu karena ini, Ustaz, saya melihat melirik itu ketika Allah berfirman di akhir ayat ini, innahu kana hubban kabira. Itu makanya berbahaya. Lain kita, ucapan kita dengan kalamullah itu sangat berbeda sekali. Ketika Allah mengatakan innahu kana hubban kabira, ini manusia tidak merasakan hal ini. Padahal itu memang kalau Allah sudah menyampaikan pesan itu harusnya mengerikan. Iya, waspada. Mengerikan ini timbul itu karena keimanan seseorang. Jadi oleh sebab itu kita melihat, maka Allah wanti-wanti, wala tatabaddalu khabisa bitoyib, jangan kau tukar nih. Jangan tukar. Wala takulu amwalakum ila amwalikum. Amwalihim. Yang kau makan harta campur-campur, habis itu dimakan hartanya. Sudah ditukar, dicampur, dimakan lagi hartanya. Inilah. Makanya oleh sebab itu saya menganjurkan kepada pemelihara yatim, ambillah untuk Anda gajinya. Walaupun gaji itu harus besar Anda anggap, tidak apa-apa, tapi jelas dia. Artinya misalnya ketika dia memelihara anak yatim, ya dia sanggup kalau gajinya sekian sesuai kebutuhan keluarga dan dia dan peningkatan-peningkatannya, ambillah, gak apa-apa. Tapi jangan sesekali gajinya cukup kecil tapi uang sampingnya banyak kali, sehingga tidak terbatas dan tidak punya proporsional yang pasti. Sebanyak-banyak, mungkin sebanyak-banyak itulah. Jadi saya rasa ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan terutama manfaatnya bagi kita para pendengar dan terutama bagi kami yang menyampaikannya. Mudah-mudahan Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedap kali kita tengok tadi pagi tu. Dialog tadi pagi tu. Saya bertiga. Iyalah. Tentang keberimanan ahli kitab. Pas gitu apanya. Alur ceritanya itu pas. Contoh yang untuk berikan. Apa yang saya berikan contohnya? Nah, ada contoh untuk berikan cerita. Oh iya betul. Baguslah. Soalnya itu yang bagus. Sehingga tidak monoton ya kan dia bergulir ber apa dia. Ini yang semalam. Khus. Fadal, udkhul. Khus gua. Khus hawas. Bukan khus nih. Khus. Saya baca ayat-ayat